الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: سورة الحجرات. Suratul Hujurat wa qala Mujahid la tuqaddimu la taftatu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta yaqdi Allahu ala lisanihi. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya sampai Allah yang meletakkannya melalui lisan Rasulnya. Imtahana, ini akhlasa. Wala tanabazu, jangan kalian saling memberi lakab-lakab. Barakallahu fikum. Panggilan-panggilan yang menunjukkan tentang, ya, karena lakab itu ada berupa pujian, ada juga berupa celaan. Baik. Maka yang berupa celaan ini yang dilarang dalam syariat kita ini. Memberikan julukan-julukan yang tidak benar adanya. Wala tanabazu bil alqab. Bi salismul fusuqu ba'dal iman. Kefasikan ini adalah nama yang paling jelek setelah iman. Yalidkum yantaqisukum, mengurangi. Wala yalidkum min amalikum syai'a, yani Allah tidak akan pernah mengurangi apa yang telah menjadi amalan kalian dari amal-amal soleh. Yani tidak mungkin Allah membiarkan, menyia-nyiakan usaha baik kalian tanpa dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alatna naqasna. Masyaallah. Di sini di surah Al-Hujurat ini banyak pelajaran tentang adab. Kita bacakan saja untuk kita ambil faedah akhlakiyah daripadanya. Barakallahu fikum. Di sini Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hujurat di awal ayat Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tahu pasti kita bahwa ketika Allah memanggil, imma ada perintah, wa imma ada larangan, wa imma ada pengkhabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka Allah memanggil semua siapapun yang merasa diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat yang Allah turunkan, dipanggil semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia orang Arab atau orang ajam, semua dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi, jangan kalian mendahului Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Baik. Dalam masalah syariat sehingga kalian terjerumus ke dalam kebid'ahan. Baik. Wattaqullaha in kuntum mu'minin, dan takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian menyelisihi Allah dan Rasulnya. Ini yang dikatakan takwa. Takwa adalah mentaati Allah tabaraka wa taala, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Innallaha sami'un alim, sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar apapun yang kalian ucapkan. Baik. Alim maha mengetahui apapun yang kalian lakukan. Barakallahu bikum. Kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian lebih tinggi dari suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qaul. Jangan kalian angkat suara kalian ketika mengajak bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajahri ba'dikum li ba'd, sama seperti ketika kalian saling berbincang antara satu dengan yang lainnya dengan suara tinggi. Barakallahu fikum. Apalagi memanggil dari jarak yang jauh. Tentunya suara tinggi, maka jangan pernah. Ini adab. Barakallahu fikum. Jangankan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap ulama kita, orang saleh kita tidak pantas. Barakallahu fikum. Meninggikan suara di atas suaranya. Jangankan orang saleh kita, ulama kita, orang tua kita. Barakallahu fikum. Jangan pernah mengangkat suara lebih tinggi dari suara orang tua. Baik. Terkhusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini, jangan kalian mengangkat suara kalian dari suara Rasulullah. Jangan kalian meninggikan suara kalian ketika berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena antah bata a'malukum wa antum la tash'urun. Karena boleh jadi gugur amal-amal soleh kalian dalam keadaan kalian tidak sadar. Kalau ini adalah pelanggaran terhadap hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dimuliakan. Kemudian Allah memuji orang-orang yang merendahkan suaranya di hadapan Rasulullah. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillahi ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara-suara mereka di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum, mereka-mereka itulah orang-orang yang telah Allah uji hati-hati mereka agar supaya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lahum maghfiratu wa ajrun azim, untuk mereka yang beradab seperti ini ampunan dan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang yang beradab. Kebalikannya bagi orang yang tidak beradab, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Sungguhnya orang-orang yang memanggil engkau wahai Rasul dari belakang atau dari balik kamar, memanggil dari luar rumah, kalau bahasa sekarang memanggil dari luar rumah dengan suara yang tinggi. Aktsaruhum la ya'qilun, kebanyakan mereka tidak memiliki akal yang membawa mereka untuk berakhlak mulia, berbudi pekerti yang agung. Baik. Terkhusus dalam menghormati memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memberikan jalan keluar, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Seandainya mereka sabar menanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau keluar, lakana khairan lahum, itu lebih baik untuk mereka. Wallahu ghafurur rahim, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, itu adab. Adab dalam berbicara. Baik, adab dalam berkomunikasi dengan orang yang lebih tua dari kita, lebih tinggi kedudukannya dari kita, lebih saleh dari kita dan seterusnya, yang lebih dari kita, kita harus menghormatinya secara umum, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu, Allah memanggil ulang, barakallahu bikum, ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil kembali adalah orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjalankan syariatnya. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, kalau datang kepada kalian berita fasik, berita apalagi di zaman sekarang ini terlalu banyak berita-berita fasik, baik, orang yang fasik yang mendatangkan berita, membawa berita. Baik. Lalu sekarang ini untuk orang dikatakan dan dicap amin sangatlah susah. Barakallahu fikum. Kebanyakan orang fusaq. Lah kalau mereka ini membawa berita, fatabayyanu. Baik. Hatta orang itu jujur, tabayyun tetap, karena boleh jadi dia keliru. Barakallahu fikum. Boleh jadi dia lupa, boleh jadi dia salah, tabayyun. Baik. Siapa yang tidak pernah salah? Siapa yang tidak pernah lupa? Siapa yang tidak pernah keliru? Baik. Ketika sampai kepada kita kabar tentang satu kaum atau tentang seseorang, padahal kita tahu tentang kebaikannya, tentang kemuliaannya, tentang kesolehannya, kemudian datang kabar yang tidak mengenakkan tentang si fulan ini, fatabayyanu, tabayyun, cari tahu hakikat berita ini. Antusibu qauman bijahala, jangan sampai kalian menyikapi orang tersebut dengan kebodohan. Begitu Anda mendengar berita itu langsung Anda bersikap, langsung Anda bermuka masam, langsung Anda tidak mau bicara, langsung Anda melengos. Padahal antum tahu bahwa dia orang saleh, orang baik, cuma ada berita ini, berita itu. Barakallahu fikum. Antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Asbabun nuzul ayat ini, ketika ada satu kabilah masuk ke kota Madinah menghadap Rasulullah dan menyatakan diri dari bahwa mereka memeluk Islam, maka dikhabarkanlah kepada mereka bahwa mereka wajib mengeluarkan zakat harta mereka. Baik. Maka mereka pun mengiyakan bahwa kami akan mengeluarkannya. Ya Rasulullah, silahkan engkau kirim orang-orang untuk mengambilnya dari kami. Baik. Maka diutuslah orang untuk mengambil zakat dari mereka. Barakallahu fikum. Tapi utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mendekat ke kabilah tersebut, kabilah tersebut sudah gembira, senang dan keluar dari rumah-rumah mereka menjemput. Barakallahu fikum, banyak mereka. Utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengira bahwa mereka akan diserang dari kejauhan, banyak orang ini. Rasa takut muncul. Akhirnya balik pulang melaporkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Bani Fulan tidak mau mengeluarkan zakat. Subhanallah. Baik. Hampir terjadi kesalahpahaman. Baik, datang kabilah tersebut menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mana ya Rasulullah orang-orang yang kau kirim untuk mengambil zakat dari kami?" Taib, subhanallah, hampir saja terjadi malapetaka. Taib. Dan berita-berita ini bukan dari orang siapa-siapa, terkadang dari istri kita, dari anak kita, dari sahabat kita, dari teman kita, dari orang dekat. Tidak semua berita yang masuk lewat mereka-mereka ini, barakallahu fikum, ditelan mentah-mentah, barakallahu fikum. Apalagi berkenaan tentang seseorang, harus dijaga. Kisah yang paling menakjubkan, barakallahu fikum, kisahnya Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Kisahnya Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam, ketika beliau memeriksa pasukan perangnya, dari kalangan manusia, burung, jin, barakallahu fikum, binatang-binatang, diperiksa. Ternyata di antara barisan-barisan itu Nabiullah Sulaiman tidak mendapati hudhud. Hudhud ini burung yang banyak di daerah Yaman dan sekitarnya, Arab Saudi. Kalau di sini kurang atau tidak ada mungkin. Bukan jenis burung yang ada di negeri kita. Kata Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wasallam, "Ma liya la arhududa am kana min al-ghaibin? Law 'adzibannahu 'adaban shadida aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin." Kenapa aku tidak melihat hudhud ini? Atau memang dia tidak hadir? Karena boleh jadi hadir tapi tidak kelihatan, kan begitu? Karena banyaknya pasukan. Ihtimalat, ma liya la aral hudhud am kana min al-ghaibin? Kenapa aku tidak melihat hudhud ini? Hadirkah dia? Atau memang tidak hadir? Law 'adzibannahu 'adaban shadida aw la adbahanna. Niscaya aku akan adab dia, hukum dia dengan hukuman yang berat, atau tidak aku akan sembelih dia. Aula ya'tiyanni bi sultanin mubin, atau kalau tidak dia harus mendatangkan kepadaku alasan yang jelas yang bisa diterima atas ketidakhadirannya. Pamakasa ghaira ba'idin faqala ahattu bima lam tuhitu bih waji'tuka min saba'in binaba'i yaqin. Pamakasa ghaira ba'idin, tidak lama selang setelah itu, datanglah burung hudhud. Faqala ahattu bima lam tuhitu bih, aku telah mendatangi suatu wilayah yang belum pernah engkau datangi, wahai Nabiullah Sulaiman. Menunjukkan bahwa sehebat apapun ilmu seseorang, tidaklah pernah dia menguasai semua ilmu. Tetap wapauka kullidhi ilmin alim, di atas setiap pemilik ilmu ada yang lebih berilmu lagi. Ada lagi yang lebih berilmu, ada lagi yang lebih berilmu. Baik. Ahattu bima lam tuhit bih, waji'tu kami saba'in binaba'i yaqin. Dan aku telah mendatangi negeri Saba' dengan berita yang sangat hebat. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'adzim. Aku mendapati pemimpin negeri Saba' ini seorang perempuan yang memimpin mereka. Wa utiyat min kulli syai', dan dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang penguasa. Apa? Dari para menteri-menteri yang hebat. Dari kemudian para panglima yang tangguh. Para pasukan perang yang terlatih, terdidik. Barakallahu fikum. Kemudian rakyat yang taat. Kemudian perekonomian yang maju, pertanian yang maju. Ini yang dikatakan apa? Wa utiyat min kulli syai. Dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang memang dibutuhkan oleh seorang penguasa. Walaha arsyun azim, dan dia memiliki singgasana yang sangat besar, sangat indah, sangat mewah. Taib. Wajat Tuha, aku dapati cuman aku dapati dia. Taib. Dia sujud untuk matahari. Dia menyembah matahari. Dia dan masyarakatnya menyembah matahari. Subhanallah. Kira-kira apa? Baik. Nabiullah Sulaiman mendengar berita ini, langsung Sulaiman, Nabiullah Sulaiman percaya atau tidak? Baik. Baik. Adakah Nabiullah Sulaiman langsung percaya dengan berita yang datang dari Hudhud ini? Wajatuha wa qaumaha yasjuduna lisyams. Aku dapati dia, perempuan ini, ratu ini, dan kaumnya, mereka sujud untuk matahari, menghambakan diri untuk matahari dan bukan kepada Allah. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anil sabili fahum la yahtadun. Dan perbuatan kufur yang mereka lakukan ini, menyembah matahari, dihias-hiasi oleh syaitan bahwa itulah kebenaran, itulah yang betul. Dan dia dihalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak mendapatkan petunjuk. Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardhi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil 'adzim. Nabiullah Sulaiman tidak langsung percaya. Walaupun berita ini apa? Menggugah girahnya Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam yang membawakan tauhid, mengajarkan tauhid untuk menyembah, mengesakan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mendengar ada orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, enggak langsung percaya Nabiullah Sulaiman. Apa kata Sulaiman? Qala sananzur asadaqta am kunta minal kadibin. Kata Nabiullah Sulaiman, qala sananzur, kita akan tengok apakah engkau termasuk orang-orang yang jujur dalam pemberitaanmu atau engkau termasuk yang berdusta. Baik. Idhabi kitabi hadha fa'alki ilaihim thumma tawallan fanzur madha yarjun. Ala ya kisah. Syahiduna di sini bahwa berita itu harus dicek dulu, barakallahu fikum, keberadaannya, keabsahannya, sebelum kita mengambil sikap. Masya Allah. Antusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang berikutnya, kalau kalian menyikapi, menghukumi satu kaum karena pemberitaan yang salah, kalian sudah menyikapinya, menghukuminya, akhirnya kalian akan menyesali perbuatan kalian. Oh, ternyata tidak betul. Dan terkadang mau minta maaf itu susah, kecuali orang yang betul-betul tegar, besar hati. Kalau orang kecil hati susah minta maaf. Barakallahu fikum. Dan susah juga memaafkan. Kalau orang besar hati, berjiwa besar, kalau dia salah, gampang dia untuk mengakui kesalahannya. Barakallahu fikum. Dan memohon maaf, minta maaf. Dan gampang juga untuk memaafkan. Masya Allah. Jadi kabar ini barakallahu fikum harus, apalagi di zaman sekarang ini, kabar masuk bukan cuma lewat orang dekat kita. Barakallahu fikum. Setiap grup, setiap channel yang kita, barakallahu fikum, yang kita bergabung dengannya, dan setiap kabar-kabar yang kita buka, pemberitaan-pemberitaan, semuanya akan memberitahukan berbagai macam berita-berita. Tidak tahu kita betul atau tidak. Oleh karena itu hendaknya berita-berita yang masuk kita lah berita-berita yang betul. Berita-berita atau informasi-informasi keilmuan itu yang lebih bagus. Adapun kabar-kabar kejadian-kejadian itu, ini dan itu dari kejadian-kejadian yang terjadi, barakallahu fikum, kalau memang ada kebutuhan lah bas. Tapi kalau enggak ada juga nanya, enggak ada juga manfaatnya kita tidak tahu, enggak ada manfaatnya kita mengetahuinya, dan enggak ada ruginya kalau kita tidak mengetahuinya. Barakallahu fikum. Wa'lamu anna fikum rasulallahi law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum walakinallaha habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Wa'lamu anna fikum rasulallah, ketahuilah bahwa ada di tengah-tengah kalian rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kalian beradab menghadapi atau bermuamalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Karena tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mengetahui perkara-perkara yang baik untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa alamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal la'anittum. Sementara kalian terkadang mau dan ingin melakukan sesuatu yang justru memudaratkan diri kalian sendiri. Baik. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Seandainya Allah Subhanahu, seandainya Rasul itu mengikuti apa yang menjadi keinginan kalian, maka kalian akan repot sendiri. Maunya ini, maunya itu. Barakallahu fikum. Kalian sudah mau jihad, Allah masih melarang kalian. Jangan dulu, belum saatnya. Kufu aydiakum wa aqimus shalah. Tahan tangan-tangan kalian dan tegakkan salat. Barakallahu fikum. Ada tahapan-tahapannya, ada proses. Barakallahu fikum. Kalau setiap apa yang kalian inginkan dari semangat kalian mungkin boleh jadi itu ada karena memudaratkan kalian. Seperti kisah tiga orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendatangi rumah-rumah Rasulullah dan menanyakan tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dikabarkanlah tentang ibadah beliau. Tiga sahabat ini menganggap bahwa ibadah Rasulullah sangatlah kurang, karena hum taqalluha. Baik. Maka mereka pun dengan semangatnya mengatakan, "Taib, amma ana fala atazawwajun nisa." Adapun saya tidak akan menikahi perempuan. Saya akan ibadah terus. Baik. Dan satunya lagi mengatakan, "Amma ana fala ana muabada." Adapun saya tidak akan tidur malam. Saya akan apa? Saya akan sholat tahajud terus. Tapi satunya lagi mengatakan, "Amma ana fala uftiru." Aku tidak akan pernah berbuka aku akan puasa terus menerus. Sampai kabar ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang semangat tiga orang sahabat ini. Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan antumul ladina taquluna kadza wa kadza. Kalian kah ini yang mengatakan ini dan itu? Qalu na'am ya Rasulullah. Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Walakinni asumu wa uftir. Aku puasa dan tetap berbuka. Yani tidak salah setiap hari aku puasa. Terkadang puasa, terkadang tidak. Terkadang puasa, terkadang hakat. Wa aqumu wa arqud. Dan aku tidur dan aku bangun melakukan salat malam. Tidak sepanjang malam dan setiap malam aku melakukannya. Barakallahu fikum. Setiap malam beliau melakukannya, cuman tidak sepanjang malam. Baik. Karena itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi waratil qur'ana tartila. Di awal, di tengah atau di akhir malam. Silakan melakukannya. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa ana atazawwajun nisa, dan aku menikahi perempuan-perempuan. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku maka bukanlah dia dari golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini mau diikuti oleh Rasulullah maka mereka akan repot sendiri. Barakallahu fikum. Baik. Seperti sahabat yang lainnya juga yang pengen puasa setiap hari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasalah engkau 3 hari sebulan. Tapi sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah ini utiqu afdala min dalik. Aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, puasalah Senin Kamis. Taib. Kata sahabat itu, aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Taib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasalah setelah Senin Kamis. Kata Rasulullah, puasalah sehari berbuka 2 hari. Taib. Beliau pun mengatakan, aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu puasalah puasanya Daud. Puasa sehari, sehari tidak. Puasa sehari, sehari tidak. Tapi mau dia tambah lagi, ini utiku afdala min dalik. Kata Rasulullah, afdala min dalik. Tidak ada lagi yang lebih afdal dari itu. Kata Rasulullah SAW, inni akhsha annal hayata satatulu bik. Aku khawatirnya, tapi umurmu lebih panjang. Orang kalau masih muda dia mampu untuk melakukan itu, kuat. Tapi kalau orang sudah tua, tidak puasa saja capek. Barakallahu fikum. Antum tahu orang tua sehatnya ya capek. Orang masih muda capek lelah kerja, tidur bangun dia sudah segar. Orang sudah tua barakallahu fikum, sakit-sakit badan, capek dia rasakan, tidur bangun tidur tetap begitu. Karena memang sudah tidak mampu itu badan. Baik. Sehingga ketika Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu sudah tua, beliau sempat mengucapkan, ya laitani qabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Duhai sekiranya saja aku menerima keringanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat kalau sudah berjanji kepada Rasulullah melakukan sesuatu, mereka tidak akan pernah mau meninggalkannya. Baik. Sehingga Abdullah bin Amr bin As karena tidak mampu lagi puasa Senin kami, puasa Daud, puasa sehari, sehari enggak, puasa sehari enggak. Akhirnya beliau yasrudus siyam. Beliau sardus siyam. Beliau sekalian puasa 7 hari mungkin, kemudian berbuka 7 hari. ini lebih enteng dia rasakan. Lebih enteng dia rasakan. Ketimbang puasa, enggak puasa, enggak puasa, enggak. Berat memang. Anak pernah menyaksikan memang ada orang badannya gemuk, berisi. Puasa Daud dia. Langsung kurus. Langsung kurus, barakallahu fiik, kurus. Puasa Daud. Sekitar 4 bulan dia puasa. Wallahu alam niatannya apa? Kita tidak cerita niat. Bainahu wa bainallah. Antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas dia kurus. Kurus bagus, tapi bukan kurus bagaimana? Bagus, sehat kelihatannya. Tapi puasa Daud dia emang turun sekali badannya, drastis. Walakin Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian cinta terhadap iman dan amal saleh. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah menghiasi hati kalian dengan iman itu. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah menjadikan kalian benci terhadap kekufuran dan kefasikan dan maksiat. Ulaika humur rasyidun, mereka-mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ini fadlan minallahi wa ni'mah, wallahu alimun hakim. Akhlak ini, budi pekerti ini, barakallahu fikum, keimanan yang Allah berikan kepada kalian, ketakwaan, kebencian terhadap kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan, ini adalah fadlum minallahi subhanahu wa ta'ala, keutamaan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan ni'mat. Wallahu alimun hakim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui lagi maha bijaksana. Baik, barakallahu fikum. Baik, jadi sudah berapa poin ini? Pertama adalah merendahkan suara ketika kita berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari orang yang lebih tua dari kita atau orang yang kita hormati. Kemudian yang kedua, masalah menyikapi berita-berita. Tidak semua berita dan tidak semua juga berita harus kita abaikan. Baik. Tidak semua berita harus kita abaikan. Ada memang berita yang harus kita tindak lanjuti. Barakallahu fikum. Baik. Karena berita itu terkadang butuh penyelesaian, butuh jalan keluar. Baik. Butuh klarifikasi dan seterusnya. Tabayyun. Kemudian juga barakallahu fikum, tidak boleh mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Terlalu semangat sehingga barakallahu fikum memberatkan dan boleh jadi masuk ke dalam kategori apa? Kebid'ahan. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mah 'alaikum ma tutiqun." Baik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, beliau mendapati ada tali diikat dari tiang ke tiang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tali untuk apa ini?" Baik. Kata perempuan-perempuan, "Ya Rasulullah, ini talinya Zainab. Kalau dia sholat dan beliau terasa lelah, ta'allaqat bihi, dia bersandar atau bergantung atau berpegangan dengan tali itu." Kata Rasulullah SAW, "Lepas ini tali. Mah, 'alaikum ma tutiqun. Hendaknya kalian melakukan apa yang kalian mampu, langgeng, longgar untuk kalian melakukannya. Jangan terlalu memaksa-maksa diri." Riwayat yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza na'asa ahadukum falyarqud." Kalau salah seorang di antara kalian ngantuk berat, silakan tidur, jangan memaksa diri untuk melakukan sholat. Boleh jadi dia tegak melakukan sholat, pengennya dia berdoa, ternyata dia mengomeli atau dia mengumpat dirinya sendiri. Saking hebatnya kantuk dia. Barakallahu fiikum. Bangun melakukan sholat. Tapi berapa-berapa, 5 rakaat alhamdulillah, 7 rakaat alhamdulillah, 3 rakaat alhamdulillah, 1 rakaat pun alhamdulillah. Dalam kondisi senang, tenang, kita nyaman melakukannya. Tahu apa yang kita ucapkan. Paham kita apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Amma salat sama nguap terus, kosong ngantuk berat. Ini payah. Baik. Silakan tidur dan bangun pada saat segar, bugar, enak melakukan salat. Baik, Anda khusyuk melakukan salat di malam hari. Munajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayib, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.